Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke 556. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Seorang hamba yang mau memaafkan, maka Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Dan tidaklah seorang itu bersikap tawadhu semata-mata karena Allah, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis ini kita mendapatkan penjelasan tentang tiga prinsip seorang muslim. Yang pertama, seorang muslim itu harus rajin bersedekah. Wa anna sadaqah la tungkisul ma'. Dan harus yakin bahwasanya sedekah itu tidaklah mengurangi hartanya. Lianna Allaha yubaraku fih. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi barokah hartanya. Wa yu'awwadu ma dhahaba minhu, dan menggantikan dengan harta yang baru setelah ia keluarkan untuk sedekah. Au anna ajra wa thawaba sadaqah fil akhirah yujbiru naqsan. Atau yang dimaksud pahala sedekah di akhirat nanti akan menutupi kekurangan-kekurangan amal orang itu. Nah, ini prinsip yang pertama. Rajin sedekah, yakin bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Karena harta yang disedekahkan itu barokah. Sehingga Allah ganti dengan harta yang baru, yang lebih baik. Atau pahala sedekah nanti di akhirat akan menutupi kekurangan-kekurangan amal orang yang melakukannya. Ini yang harus diterapkan, yang harus diyakini ketika bersedekah. Prinsip yang kedua ialah memaafkan kesalahan seseorang yang terkait dengan pribadinya. Tidak dendam, tidak membalas, jadi kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan terkait dengan pribadi kita atau terkait dengan masalah-masalah pribadi kita, maka ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah al-afu, memaafkan, tidak membalas. Naam. Tidak dendam. Karena yakin bahwasanya orang yang memaafkan kesalahan saudaranya yang terkait dengan masalah pribadinya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau seorang dikenal sebagai pemaaf, maka akan semakin banyak yang suka sama dia. Banyak manusia yang kemudian menghormatinya. Apalagi mereka-mereka yang bersalah terhadap pribadinya, merasa dimaafkan, tidak dibalas, tidak dendam, maka dia akan malu terhadap orang yang dia zalim. Nah, yang ketiga, Hendaknya kita bersifat tawadhu, mau menerima kebenaran, mau menerima teguran, mau menerima kritik dan nasihat semata-mata karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tawadhu menerima kebenaran, menerima nasihat, menerima masukan, menerima kritik, dan tidak menyepelekan atau meremehkan orang lain, maka akan diangkat derajatnya di dunia wal akhirah. Wa ma tawadhu'a ahadulillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Sebaliknya, jika seorang itu sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kritikan, suka meremehkan orang lain, maka akibatnya Allah akan merendahkan derajatnya di dunia wal akhir. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadis berikutnya yang ke-557. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu an Abi Qabsyata Amr bin Sa'd al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari Abu Qabsyah Amr bin Sa'd al-Anmari, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatun uqsimu alaihinna." Wa uhadditsukum haditsan fahfaduhu. Ada tiga perkara uqsimu alaihinna, aku bersumpah atas tiga perkara ini, dan aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah, jagalah, mana qasa malu abdin min sodakoh, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah. Wala dulima abdun madlimatan sabar 'alaiha illa zadahullahu izza. Dan seorang hamba ketika didolimi kemudian dia sabar, maka Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba fakrin au kalimatan nahwaha. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran atau kalimat yang seperti itu. Wa uhadditsukum haditsan fahfaduhu. Dan aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis, maka hafalkanlah atau jagalah. Qala, beliau bersabda, innama dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk empat golongan. Abdun razaqahullahu malan wa ilman, fawwa yattaqi fihi rabbah, wa yasiru fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fi haqqan, fahada bi afdalil manazil. Yang pertama, untuk seorang hamba yang Allah beri dia rezeki berupa harta dan ilmu yang banyak, dalam keadaan dia bertakwa kepada Rabbnya, menggunakan hartanya untuk satu rahmi dan mengetahui hak-hak Allah atas harta itu. Golongan ini adalah golongan yang paling utama kedudukannya. Wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan, fa huwa shadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin wa huwa niyyatuhu fa ajruhu masawa. Golongan yang kedua, hamba yang Allah beri rezeki berupa ilmu tapi tidak diberi rezeki banyak harta, namun dia memiliki niat yang jujur. Dia berkata, seandainya aku punya banyak harta, niscaya aku akan beramal seperti si bulan yang kaya itu. Maka dengan niatnya itu, dia memiliki pahala yang sama dengan bulan yang kaya. Wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah beri rezeki harta yang banyak tapi tidak diberi karunia berupa ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin wa la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fi haqqan fa hadha bi ahbasil manazil. Dengan hartanya tadi dia habiskan tanpa ilmu, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Rabbnya, tidak dipakai untuk silaturahmi, juga tidak mengetahui hak-hak Allah atas hartanya. Maka golongan ini golongan yang paling jelek kedudukannya. Wa 'abdun lam yarzuqullahu malan wala ilman. Dan yang keempat, seorang hamba yang tidak diberi rezeki harta banyak juga tidak diberi ilmu. Bahwa yaqul Lau anna li malan la'amiltu fihi amali fulan. Fawwa niyatuhu fawitruhu masawa. Namun dia berkata, seandainya aku punya harta yang banyak, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan tadi. Bisa foya-foya. Ya. Maka dengan niatnya itu, dosanya dengan yang ketiga tadi sama. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan sahih. Dan At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 2325. Dan juga dalam Sahihul Jami' disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' hadis nomor 3024. Naam. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ikhwan abidin a'azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara yang mana seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasul berani bersumpah bahwa orang yang mengamalkannya benar-benar akan mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirat. Yang pertama ialah rajin bersedekah dan meyakini bahwa sedekah itu tidak mengurangi hartanya. Yang kedua, sabar atas kedzaliman seseorang terhadapnya dan memaafkannya, karena dia yakin jika sabar menghadapi kedzaliman dan mau memaafkan, Allah akan menambah kemuliaan atasnya. Yang ketiga, tidak minta-minta dalam keadaan tidak ada unsur darurat, karena dia yakin sekali membuka pintu minta-minta untuk keperluan pribadinya dalam keadaan tidak darurat, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan, tambah ketagihan minta-minta, bukan malah tambah kaya, tapi Allah akan buka baginya pintu kemiskinan, kefakiran. Terus merasa kurang, terus gak pernah cukup. Nah, semakin banyak yang ngasih, semakin ketergantungan. Dalam keadaan dia tidak sadar bahwa Allah telah membukakan baginya pintu kemiskinan. Artinya suatu ketika tidak ada yang memberinya, maka dia dalam kondisi seperti itu akan benar-benar jatuh dalam kemiskinan. Ingat ya, jadi orang yang minta-minta itu walaupun hasilnya banyak, ya kan, tapi sebetulnya dia telah membuka pintu kemiskinan. Kenapa? Allah mudahkan baginya untuk miskin dengan minta-minta tadi. Nah, ini tiga perkara yang pasti terjadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas perkara tadi. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini dijelaskan kepada kita tentang keadaan manusia dalam menyikapi harta dunia. Ada empat golongan. Golongan yang pertama, Allah beri orang itu kekayaan harta dan ilmu yang banyak, ilmu agamanya banyak, kaya, pintar, ya. Dia menggunakan hartanya untuk ketakwaan pada Allah, untuk silaturahmi, dan untuk menunaikan hak-hak harta yang lain yang Allah syariatkan dalam Islam. Dia juga mengamalkan ilmunya. Maka kelompok ini atau golongan yang semacam ini adalah golongan afdhalul manazil, golongan yang paling utama. Insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk golongan ini, ya. Kecukupan rezekinya, makmur rezekinya, ilmunya luas dan diamalkan. Rezekinya juga digunakan untuk kebaikan. Barakallahu. Yang kedua, orang yang tidak diberi keluasan harta, ya, pas-pasan atau bahkan miskin, tapi memiliki ilmu yang luas, pintar agamanya, dia punya niat yang kuat. Kalau seandainya Allah beri dia rezeki yang luas, maka akan menjadi orang yang dermawan seperti temannya yang kaya, yang dermawan tadi, yang bersyukur. Maka dengan niatnya semacam ini, golongan yang kedua ini dianggap sama dengan golongan yang pertama. Walaupun dari sisi harta gak punya, tapi dia punya niatan yang baik. Seandainya punya harta yang banyak, akan melakukan hal yang sama dengan golongan yang pertama tadi. Dia pakai untuk bertakwa pada Allah, pakai satu rahmi, pakai memenuhi hak-hak harta yang Allah tetapkan. Nah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita yang hanya pas-pasan atau bahkan kekurangan harta, termasuk golongan yang kedua ini, memiliki tekad yang kuat. Seandainya kaya, akan menjadi orang kaya yang bersyukur. Nah, golongan yang ketiga, mendapatkan rezeki yang luas berupa kekayaan harta, tapi tidak diberi ilmu agama yang baik. Bodoh dalam masalah agama, sehingga dia menggunakan hartanya yang banyak itu di atas kebodohan, bukan di atas ilmu. Untuk foya-foya, senang-senang, untuk kemaksiatan dan yang lain-lain. Maka golongan ini disebut dengan ahbatul manazil, golongan yang paling jelek kedudukannya. Golongan yang keempat, sudah tidak diberi rezeki harta yang banyak, miskin, juga bodoh, gak ngerti agama, tapi dia cita-citanya kalau kaya pengin niru. Golongan yang ketiga, mau foya-foya, mau senang-senang, mau hura-hura sepuasnya, ya, biar puas. Maka dengan cita-citanya dan niatnya semacam itu, dia disamakan dengan golongan yang ketiga dalam masalah dosa. Nah, karena itu, naudzubillah min dzalik. Ini merupakan nasihat untuk kita semua. Kalau kita punya harta banyak, punya ilmu banyak, diamalkan ilmunya, hartanya digunakan untuk yang baik, maka ini yang diacungi jempol, afdhalul manazil. Kalau hartanya sedikit, tapi ilmunya banyak, dan bertekad, kalau punya harta banyak, akan beramal seperti yang pertama tadi, maka cukup bagus. Jangan jadi yang ketiga, apalagi yang keempat. Hartanya saja yang banyak, tapi bodoh ilmu agamanya. Baik. Hartanya saja yang banyak, tapi bodoh ilmu agamanya. Maka orang ini menggunakan hartanya bukan di atas jalan yang benar, untuk senang-senang, mau tuh pilih pendaling. Tapi masih lumayan ya. Daripada yang keempat ini sudah miskin, bodoh. Cita-citanya ini ingin seperti yang ketiga tadi. Punya uang, aku akan beli ini, beli itu, senang-senang, bisa puaslah, ya. Nah, masa di dunia miskin terus, pengen jadi orang kaya, ya bebas, semua keinginannya bisa turutan, ya. Tapi keinginan itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk memuaskan nafsunya, memuaskan ambisinya. Maka ini yang terjelek. Secara dosa sama dengan yang ketiga, tapi secara keadaan lebih jelek lagi, ya. Kalau yang ketiga kan masih lumayan, ada uang di tangan. Yang ini hanya angan-angan. Nah, barakah itu sudah tak punya uang, angan-angannya jelek lagi, ya. Nah, selanjutnya dalam hadis ini terdapat faedah. Dhammul jahdi wa ahlihi li'annahu yuqi'u fil maharib. Hadis ini menunjukkan bahwa kebodohan itu tercela. Orang bodoh juga tercela karena bisa menyebabkan pelakunya jatuh dalam perkara yang haram. Ya. Jadi kalau bodoh jangan bangga, ya. Karena bodoh itu apa? Tercela. Jadi orang bodoh jangan bangga, karena jadi orang bodoh itu tercela. Karena kalau bodoh enggak ngerti aturan syariat, enggak ngerti jalan yang benar, ya sudah berarti jatuhnya ke mana ini? Ke perkara-perkara yang dilarang. Nah, sudah seperti itu, dinasihati nggak bisa, diarahkan nggak bisa, ya memang, ya. Betulkan orang yang bodoh itu susah, ya. Nah, dijelaskan nggak paham-paham, diarahkan malah tentang, ya. Nah, narkofiko. Kemudian faedah berikutnya, al-haddu 'alal ilmi wal 'amal ma al-ikhlas fihima. Anjuran untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas. Karena dengan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka seorang itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginannya itu enggak niku-niku. Baik ketika banyak uangnya atau ketika miskin, ya. Nah. Karena keilmuannya tadi itu yang bermanfaat, maka dia terbimbing jalannya. Lurus jalannya. Enggak pakai pola. Ya. Banyak tingkah karena dibimbing dengan apa ini? Ilmu yang benar. Maka harus semangat menuntut ilmunya, ya. Orang yang berilmu itu akan bermanfaat baik dia kaya maupun miskin. Nah, Hadis berikutnya yang ke-558. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annahum dabahu syatan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha? Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Qala baqiya kulluha ghayra katifiha. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan sahih. Wa ma'nahu tasaddaqu biha illa katifaha. Maqalat baqiyat lana fil akhirah illa katifaha. Nah, al-hadis rawahu at-Tirmidzi fi kitab sifatil qiyam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita bahwa para sahabat pernah menyembelih seekor kambing. Maka Nabi pun bertanya, apa yang masih tak sisa dari kambing itu? Maka Aisyah pun mengatakan, tidak ada yang tak sisa dari kambing itu kecuali katifnya. Ya, pahanya. Katif itu, pundaknya, pahanya. Maka Nabi bersabda, seluruhnya tak sisa selain pundaknya kambing tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Maknanya ialah bersedekahlah dengan kambing itu kecuali bahunya, katifnya. Maka Rasul bersabda, yang akan tetap tersisa untuk kita di akhirat nanti adalah seluruh yang disedekahkan kecuali bahunya kambing tadi. Nah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 859. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah azzakumullah, Rasulullah SAW ingin menggambarkan kepada para sahabat tentang nilai sedekah. Digambarkan dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Kemudian semua daging kambing tadi disedekahkan. Disisakan apa ini? Bahunya. Maka yang akan terus bermanfaat bagi orang yang bersedekah tadi ialah seluruh badan kambing yang disedekahkan tadi kecuali bahunya. Bahunya sudah dimakan di dunia, tidak disedekahkan. maka di akhirat nanti juga enggak dinilai. Begitulah gambaran sedekah. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah maka akan tetap bernilai, bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Sedangkan harta yang kita sisakan, enggak kita sedekahkan untuk pegang-pegangan atau tabungan, itu tidak akan bernilai di akhirat. Nah, maka dengan gambaran semacam ini kita bisa mempertimbangkan, mau enggak kita sedekahnya sedikit padahal kasnya banyak, atau sedekahnya banyak walaupun yang tersisa tinggal sedikit. Silakan dipilih. Kalau kita lebih memilih kas saya harus banyak, sedekahnya sedikit saja, maka yang akan kita dapatkan di akhirat ya sedekah sedikit. Sisa yang banyak, kas yang banyak yang kita pegang di dunia itu sudah enggak bermanfaat di akhirat nanti. Karena kan disedekahkan. Nah, barakallahu. Ini merupakan anjuran agar kita apa ini? Menjadi dermawan. Kalau sedekah itu sebanyak mungkin. Yang penting ada kas yang disisakan. Ya. Nah, karena memang dalam aturan syariat sedekah yang terbaik ialah andhuril ghina. Sedekah yang masih menyisakan kecukupan. Bukan sedekah habis-habisan yang menyebabkan uangnya habis saat itu sehingga dia yang asalnya sedekah berubah menjadi yang minta-minta. Maka itu tercela. Atau habis sedekah orang yang ditanggung terlunta-lunta, yang asalnya kita yang membiayai akhirnya kita juga minta-minta, yang kita tanggung juga minta-minta, maka ini tercela. Nah, jadi yang pertama sedekah itu yang banyak, karena semakin banyak sedekah banyak pula pahala yang kita dapatkan di akhirat nanti. Yang kedua, kalau sedekah jangan menghabiskan uang. Itu enggak boleh. Harus disisakan untuk kebutuhan pribadi kita dan orang yang kita tanggung. Supaya setelah sedekah kita tetap cukup dan tidak menjadi tanggungan orang lain atau tidak minta-minta. Nah, hadis berikutnya yang ke-559. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqi fayuqi Allahu alaik wa fi riwayah anfiki awin fahi awin bihi wala tuhsi fayuqi Allahu alaik wala tu'i fayuqi Allahu alaik. Mutafakun alaih. Wa anfiki bil haq al muhmalah wa huwa bi makna anfiki wa kadzalika indhihi. Dari Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Asma ini putrinya Abu Bakr As-Siddiq. Beliau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang luar biasa. Usianya mencapai 100 lebih. Dalam keadaan anggota tubuhnya, organ tubuhnya semuanya masih utuh, normal, ya, nggak ada yang ompong, rambutnya nggak rontok. Nah, ini putri kesayangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma setelah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun Asma ini ibunya mati dalam kondisi kafir, ya. Nah. Baik. Bahkan memaksa Asma bintu Abi Bakar untuk murtad, ya. Benci sekali sama Asma. Maka Asma pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah masih boleh berbakti kepada orang tua yang kafir yang benci sama kita? Nabi menjawab, sambunglah setrami dengan tetap disyariatkan berbakti, ya. Tapi enggak boleh memenuhi ajakannya untuk apa ini? Murtad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada, jangan terlalu banyak nabung yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyimpan rezekinya untuk. Dalam riwayat yang lain, banyaklah engkau berinfak, banyaklah engkau membantu dan sedekah. Jangan engkau suka hitung-hitungan yang menyebabkan Allah juga hitung-hitungan dalam memberi rezeki. Jangan pula engkau menolak jika orang minta sama kamu yang menyebabkan Allah menolak memberi rezeki kepadamu. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Amfihi bilhaq bimala, maknanya sama dengan afiki. Demikian pula intihi. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama ialah al-hathu ala infaq. Anjuran untuk rajin berinfak. Wa tanfir minal insaq, dan teguran agar tidak suka menahan harta dengan alasan penghematan. Ya. Baik. Insyaallah. Infak supaya Allah memberimu rezeki yang banyak. Jangan suka disimpan-simpan. Nanti Allah juga nyimpen-nyimpen rezekinya dan dikasihkan sama kamu. Ya. Nah. Jangan suka menolak pemberian, nanti Allah akan menolak rezekinya untuk. Namanya at-tanfir dan usak. Banyak orang kan itu ya, nabung terus nyimpen uang, ya. Kalau ada yang ngajak ta'awun bilang gak ada, ya, gak punya uang, tapi uangnya di kas banyak, ya. Mungkin perhitungannya dia semakin hemat, semakin banyak hartanya, semakin kaya. Hemat bakal kaya. Yang benar, hemat dalam arti pelit, itu bakal miskin. Kalau hemat dalam berinfak itu 11-12 dengan pelit. Ya. Itu bukan bakal kaya. Tapi apa ini? Bakal miskin. Dan hartanya gak barokah. Allah juga akan menahan rezekinya untuk dia. Kemudian dalam hadis ini disebutkan tidak boleh kita suka ngitung-ngitung uang yang menyebabkan kita gak jadi infak. Ditung-ngitung terus. Tinggal berapa ya? Uangku tinggal berapa ya, jumlahnya berapa ya, gitu. Kalau dikurang sekian nanti berkurang terus ya. Nah, pendapatan sedikit, pengeluaran banyak, akhirnya enggak jadi apa. Yang semacam itu tidak diajarkan. Sudah, ya uang. Tapi kalau mau beli sesuatu ya hitung dulu, ya cukup membuka sebelum berangkat ya. Mau beli sesuatu harganya 1 juta, bawa cuma 100 ribu ya. Bukan. Ya dimaksud hitung-hitungan itu hitung-hitung itu untuk dihemat, tidak untuk dipakai. Semakin sering hitung uang, semakin rawan untuk infak. Untuk apa? Tidak infak. Ya. Kenapa? Tahu jumlahnya. Ternyata aku cuma segini ya. Takutan dia, ya. Nanti kalau diimpakan uang terus ini, ya. Nah, yang suka ngitung-ngitung uang supaya enggak bisa impak, ya, atau karena supaya takut impak, maka Allah juga akan apa ini? Hitung-hitungan dalam memberi rezeki. Nah, maka dalam hadis ini terdapat contoh kaidah innamal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan apa ini? Amalnya. Orang yang bakhil balasannya seret rezekinya sebagaimana dia seret impaknya. Gitu. Orang yang hitung-hitungan dalam berimpak, maka balasannya juga hitung-hitungan, ya. Nah, terbatas. Baik, maka jadilah seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi yang kaya raya, tapi beliau adalah nabi yang paling dermawan. Kok bisa? Ya, karena apapun yang beliau miliki berusaha disedekahkan walaupun tak banyak. Nah, beliau dikenal sebagai nabi yang ketika bersedekah atau infak tidak dapat miskin. Tidak dapat apa ini? Kekurangan. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, yang berharta, yang bertakwa pada Allah SWT. Semoga Allah Taala menjadikan semuanya hamba yang bersyukur ketika diberi kekayaan dan hamba yang sabar ketika mendapatkan ujian kefakiran dan kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.